Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang luar biasa banyak, sehingga pada sore hari ini Allah masih berkenan untuk mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, dalam rangka membahas kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas setengah dari bab yang ke-14, yaitu terkait dengan memaafkan sesama. Dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan setengah dari bab ini, yang kita mulai dari kalam atau perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengenai hal-hal yang dapat membantu kita, hal-hal yang dapat membuat kita mudah untuk memaafkan orang lain, ya, di halaman yang ke-209 di PDF-nya, ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala wa qad dzakara rahimahullahu umuran 'adidah tu'ainul 'abda 'alal 'afwi was-saf yahsinu yahsinu bil muslim ayata'ammalaha. Dan Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan beberapa hal, menyebutkan beberapa hal yang dapat membantu seorang hamba untuk mudah memaafkan dan berlapang dada, yang selayaknya seorang muslim itu, ya, merenungkannya, ya. Selayaknya seorang muslim itu merenungkannya. Yang pertama, kata beliau, ayatafakkara al-abdu fi husni thawabi alladhi wa'adahu Allahu liman afa wa safaha wa kadhamal ghaid. Hendaknya seorang hamba itu berpikir, ya, mengenai balasan yang Allah janjikan kepada dia ketika dia memaafkan dan, ya, menahan amarahnya. Ya, wa qataqadama dzikru ayatin fi dzalika. Dan ayat yang banyak telah disebutkan mengenai hal ini, ya, tentang pahala bagi mereka yang memaafkan dan menahan amarahnya. Ya, Allah akan janjikan surga, Allah akan janjikan ampunan dan lain sebagainya. Ya, dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang keutamaan orang yang memberikan maaf. Maka dengan mengingat pahala yang Allah berikan ini, maka dengan itu seorang hamba akan lebih mudah. Ya, dia akan lebih memilih mendapat pahala, ya, daripada kehilangan pahala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, ay'lam annahu idza 'afa wa ahsana. Ya. Yang kedua adalah ketika dia tahu bahwa saya dengan memaafkan dan dengan berbuat baik, auratahu dzalika min salamatil qalbi. Ya, li ikhwanihi wa naqaihi min al-ghisyi wal ghilli wa talabil intiqam wa iradati syarr wa hasala lahu min halawatil 'afwi ma tazidu ladzatuhu wa manfa'atuhu ajlan wa ajlan. Kata beliau rahimahullah, yang kedua adalah dengan dia mengetahui bahwasanya dengan memaafkan dan berbuat baik itu akan mewariskan, ya, keselamatan hati bagi saudaranya. Artinya hati kita akan lebih selamat, ya, akan lebih bersih, ya, menghadapi saudara kita. Dan akan lebih bersih daripada sikap dengki, iri, ya, dan keinginan untuk membalas dendam dan mengharapkan kejelekan bagi saudara kita. Ya. Dan dengan itu dia akan mendapatkan, ya, manisnya rasa memaafkan dalam dirinya. Ya. Akan merasakan manisnya. Yang mana itu akan bertambah, semakin bertambah kelezatannya, semakin bertambah manfaatnya, ajilan wa ajilan. Cepat atau lambat dia akan merasakannya. Ya, akan merasakan lezatnya memaafkan orang lain. Ya. Ala al-manfa'atil al-hasilati lahu bil intiqami ad'afan mudha'afah. melebihi manfaat yang dia dapatkan kalau dia balas dendam berlipat-lipat lebih bermanfaat. Artinya rasa puas memaafkan itu adalah perasaan yang lebih, ya, yang lebih baik, lebih bermanfaat, lebih nikmat daripada rasa puas ketika membalas dendam berlipat-lipat lebih puas, ya. Jadi itu yang kedua, ya, mengingat bahwasanya itu adalah justru akan membuat hati lebih selamat, hatinya lebih tenang. Yang ketiga kata beliau, ay'lama annahu man taqama ahadun qad li nafsihi illa awrathahu dzalika dzullan yajiduhu fi nafsihi. Hendaknya dia mengingat, ya, bahwasanya ketika seorang itu berkeinginan untuk membalas dendam, maka itu akan justru mewariskan, membuat hatinya itu, membuat dirinya itu justru terhina. Ya. Fa idza 'afa 'azzahu Allahu ta'ala. Tapi kalau dia mau maafkan, Allah justru akan memuliakannya. Ya, kama taqaddama fil hadis, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwasanya tidaklah Allah menambah, ya, kepada seorang hamba dengan dengan sikap pemaafnya itu kecuali adalah kemuliaan. Ya, yang Allah tambahkan hanyalah kemuliaan bagi mereka yang pemaaf. Kalau enggak memaafkan justru akan mewariskan kehinaan dalam dalam jiwa kita. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, ya, yang keempat, ayu dzakira nafsahu annal jazaa'a min jinsil amal. Hendaknya dia mengingatkan dirinya sendiri bahwasanya balasan itu adalah sesuai dengan amal perbuatan. Ya, wa annahu nafsahu dzalimun mudznibun. Dan hanya dia sadari bahwasanya dirinya itu juga seorang yang zalim, seorang yang banyak dosa. Ya. Wa anna man 'afa 'anil nas 'afa Allahu 'anhu. Ya. Dan dia ingat bahwasanya siapa yang memaafkan orang lain, Allah akan memaafkannya. Wa man ghafara lahum ghafara Allahu lahu. Dan siapa yang mau mengampuni orang lain, Allah juga akan ampuni dosanya. Ya. Fa idza syahida anna 'afwahu 'anhum wa safhahu wa ihsanahu ma isaatihim ilaihi kana sababan li ayajziyahu Allah. Kadzalik min jinsi 'amalihi fa ya'fu 'anhu wa yasfah wa yuhsina ilaihi 'ala dzunubihi wa yasula 'alaihi 'afwahu wa sabrahu wa takfil 'aqilah hadzal faidah. Dan kalau dia sudah tahu bahwasanya memaafkan orang lain, ya, kemudian juga memaafkan orang lain kemudian berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya, itu adalah sebab Allah akan mengganjarnya dengan, ya, pemaafan, ya, dengan itu dia akan diampuni Allah, dengan itu dia akan, ya, diampuni dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya, maka hal itu akan membuat dia lebih mudah untuk memaafkan dan sabar. Ya, dan cukuplah hal ini sebagai faedah bagi orang-orang yang berakal. Ya. Kita pasti ingin dimaafkan. Ya. Ala tuhibbu ayyaghfirullahu lakum, kata Allah. Ya. Bukankah kalian suka kalau Allah mengampuni kalian? Ya. Kalau kita suka untuk diampuni, suka untuk dimaafkan Allah, ya, suka untuk dihapuskan dosanya oleh Allah, ya, kita maafkanlah orang lain. Karena apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Amalan itu tergantung dari, balasan itu tergantung dari amalnya. Amal kita memaafkan akan dibalas dengan pemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ya, hal-hal yang dapat membantu kita untuk bisa memaafkan adalah ay'lama annahu idza ishtaghalat nafsahu bil intiqami wa talabal muqabalati dha'a 'alaihi zamanu. Hendaknya dia mengetahui, kata beliau, ya, bahwa siapa yang menyibukkan dirinya dengan membalas dendam, ya, dan berusaha membalas, ya, maka dia akan menyia-nyiakan waktunya. Ya, wa tafarraqa 'alaihi qalbu, dan hatinya itu akan tercerai-berai. Dia akan sibuk, ya, sibuk mencari cara untuk bagaimana membalasnya dan lain sebagainya. Hatinya akan tercerai-berai. Ya, wa fatahu min masalihihi ma yumkinu istidrakuhu. Dan dia akan terhalangi, akan terlewatkan dari maslahat-maslahat yang tidak mungkin dia bisa ulangi lagi, ya. Harusnya dia, waktu dia bisa dipakai untuk, ya, untuk belajar, untuk beramal, ya. Tapi dia sibuk dengan mencari cara untuk membalas dendam. Karena dia akan terlewat dari banyak kebaikan dan itu tidak bisa diulang lagi. Waktu tidak bisa kembali. Ya. Wala'alla hadza a'zam 'alaihi min al-musibah allati nalathu min jihatihim. Dan yang demikian justru ya boleh jadi musibahnya lebih besar daripada musibah yang dia terima. Ya. Dia mungkin disakiti enggak seberapa, tapi hilangnya waktu dia, ya kemudian enggak tenangnya hatinya, itu musibah yang lebih besar. Ya. Fa idza 'afa wa safaha faraha qalbuhu wa jismuhu lima salihihi allati hiya ahamu 'indahu minal intiqam. Namun kalau dia memaafkan, dia berlapang dada, ya, maka hatinya akan plong, hatinya akan terbebas, ya. Dan jasadnya atau raganya itu akan bisa lebih disibukkan kepada hal-hal yang lebih penting, ya, daripada sekedar membalas dendam. Ya. Kadang kalau kita di ada yang nyetatus gitu ya, menyinggung kita, oh kita malah sibuk nih, kita gimana cara membalas dia? Dengan cara yang lebih kasar, lebih apa tajam, lebih lebih menyakiti dan lain sebagainya. Waktunya habis. Ya. Maka kita hendaknya juga memikirkan hal ini. Kemudian yang ke-6 ya, kalau tadi yang ke-5 adalah bahwasanya kalau memaafkan itu akan waktu kita akan lebih berkah ya. Yang ke-6 adalah ayyatadzakkara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qab. Yang ke-5 adalah bahwasanya hendaknya dia ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membalaskan untuk diri beliau sendiri, tidak pernah membalas untuk diri beliau sendiri ketika beliau disakiti. Ya. Fa idza kana hadza khairu khalqillah. Padahal beliau itu adalah makhluk Allah yang paling baik, yang paling mulia, ya. Dan beliau tidak pernah membalas untuk diri beliau sendiri. Ma anna adzahu adzallah. Padahal mengganggu Nabi, menyakiti Nabi itu adalah menyakiti Allah. Ya, wa yata'allaqu bihi huququddin. Dan juga kalau kita menyakiti Nabi itu juga terkait dengan hak-hak dalam agama. Ya. Wa nafsuhu asyraful anfus. Dan padahal ya nafsahu, jiwa beliau adalah jiwa yang paling mulia dan paling suci dan paling baik. Wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmum, dan paling jauh dari akhlak yang jelek. Wa ahaqquha bi kulli khuluqin jamil, dan yang paling berhak menyandang akhlak-akhlak yang paling mulia, ya, itu beliau. Ya, ma'a hadza falam yakun yantaqim laha. Tapi dengan segala kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah membalas untuk dirinya sendiri. Tidak pernah ketika disakiti kemudian ya membalas untuk diri beliau. Padahal ya itu tadi, kalau Nabi disakiti tentu itu sudah parah ya, menyangkut agama ya dan lain sebagainya. Fa kaifa yantaqim ahaduna li nafsihi allati huwa a'lamu biha wa bima fiha minasyururi wal 'uyub. Maka kalau Nabi saja demikian, Nabi saja yang jiwanya mulia, jiwanya agung, akhlaknya luar biasa, ya, itu tidak membalas untuk dirinya, maka bagaimana dengan kita yang kita lebih tahu tentang aib kita, tentang kejelekan-kejelekan kita. Ya. Maksud kita malah membalas. Padahal Nabi yang mulia itu harusnya lebih berhak untuk membalas. Karena beliau mulia. Ya, tapi beliau tidak membalas. Maka yang penuh aib seperti kita maksud beliau membalas. Ya. Balir rajulil arif, akan tapi orang yang bijak la tusawi nafsahu indahu ayan taqimalaha. Maka orang yang bijak itu tidak menyamakan dirinya dengan beliau. Ya. Wala qadra laha indahu yujibu alaihi intisaruhu laha. Dan dia juga tidak punya kedudukan yang sebagaimana kedudukan Nabi yang mengharuskan dirinya untuk dibela. Ibaratnya kita ini siapa gitu loh. Kita ini banyak kekurangan, banyak aib, jauh sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Dan kalau orang seperti kita mosok ya butuh pembelaan, butuh membela diri. Ya. Makanya ini untuk menyadarkan kita ya bahwasanya ya Nabi yang mulia saja tidak membela dirinya, kita yang lebih banyak kekurangan hendaknya juga tahu diri ya, kita ini berhak membela diri atau enggak. Ternyata kita juga orang ternyata ya tidak berhak kan gitu ya. Baik, Kemudian yang selanjutnya, di antara hal yang dapat memudahkan kita untuk memaafkan adalah hendaknya dia merenungkan ya, dalam masalah apa dia diganggu. Ya, dalam masalah apa dia diganggu. Ya, dia diganggu karena apa? Dia disakiti karena apa? Kalau dia disakiti karena melakukan sesuatu karena Allah, atau karena melakukan ketaatan kepada Allah, atau menghindari maksiat kepada Allah, wajib alaihi sabru, maka wajib baginya untuk bersabar. Walam yakun lahu al-intiqam, dan dia tidak berhak untuk membalas. Fa innahu qad udhiya fillahi fa ajruhu 'ala Allah. Kenapa demikian? Karena siapa yang diganggu di jalan Allah, maka pahalanya itu ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah yang akan membayarkan ya atas apa yang kita terima, apa yang kita kita disakiti, kita dihalang-halangi, kita dihina, kita di apa segala macam itu. Kalau kita itu dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, kita berusaha mengamalkan sunnah ya, kita jenggotan, kita mungkin bercadar bagi wanita atau yang lain sebagainya, kemudian dihina ya, maka hendaknya sabar, jangan membalas. Karena semua itu sudah disiapkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti dari apa yang kita alami. Ya. Wa in kana qad udhiya ala hadin duniawi. Tapi kalau dia diganggu, disakiti karena urusan dunia, ya. Fali waqtin nafsahu ala sabri. Hendaknya dia tetap latih dirinya untuk bersabar, ya. Fa inna nailal hudud allati hiya dunahu amrun amarru min as-sabr. Ya. Karena dia dia bersabar dengan apa dengan masalah duniawi, dia diganggu karena masalah itu lebih ya sesuatu yang lebih ya lebih susah, lebih pahit daripada kesabaran ya. Maka barang siapa yang tidak bersabar dengan panasnya matahari, dengan hujan, dengan dinginnya salju, dengan susahnya perjalanan, dengan ketemu perampok dan lain sebagainya, fala hajata lahu fil mutajarah, maka hendaknya dia tidak perlu untuk berdagang. Ini beliau Syekhul Islam sedang mengibaratkan bahwa kalau kita mau berdagang, kalau orang berdagang zaman dulu itu kan safar ya, dia safar jauh, dia pasti kadang-kadang kehujanan, kalau siang kepanasan, kalau musim dingin dia bersalju, kedinginan ya. Dan kadang ketemu perampok, ya. Maka ternyata dia bisa sabar untuk hal-hal semacam itu, ya. Dia bisa sabar kalau untuk mencari dunia, ya. Maka kalau yang dunia saja kita bisa sabar, maka tentu kita gangguan-gangguan yang semisal itu juga harusnya juga bisa ditahan, ya. Kemudian selanjutnya kata beliau, ya, poin yang selanjutnya saya sudah lupa poin keberapa ini, karena tidak ada nomornya ya. Poin yang selanjutnya, ayya'lama anna sabrahu ala man adahu wahtimalahu lahu yujibu ruju'a khosmihi an zulmihi. Poin yang selanjutnya, yang membantu seorang untuk bisa bersabar adalah hendaknya dia mengetahui bahwa ya, kesabarannya kepada orang yang menyakitinya dan bagaimana dia menahan amarahnya, tidak membalasnya, itu akan bisa membuat musuhnya, membuat orang yang menyakitinya ini justru berhenti ya, atau bertobat dari kezalimannya, wa nadamatahu, dan akan membuat dia menyesal ya, wa'tidharuhu, dan akan membuatnya minta maaf ya. Kalau kita sabar ya, ingat bahwasanya itu justru bisa menyebabkan orang yang menyakiti kita ini malah berhenti dan menyesal dan meminta maaf ya, dan bahkan walau manasilahu, dan akan membuat orang itu mencela dia ya. Ada orang yang diganggu terus-terusan tapi dia enggak balas. Nah, orang-orang kan lihat, orang akan melihat, orang bukan melihat suatu pertengkaran bolak-balik, enggak, orang melihat orang ini kok terus-terusan mendzalimi dia enggak balas. Maka orang akan lebih simpati kepada orang yang dizalimi. Maka dicelalah orang yang mendzalimi ini. Ya. Jadi tunggu saja, nanti orang-orang juga tahu siapa yang zalim. Tapi kalau bertengkar saling balas, ya orang mau bela siapa gitu ya. Sama-sama, sama-sama menyakiti, sama-sama saling berbalas. Ya, ya maka ya, hendaknya dia ingat bahwasanya itu bisa membuat orang justru membuat dia akan menyesal, bahkan minta maaf, ya, terutama setelah orang-orang itu mencela dia. Faya'udu ba'da idha'ihi lahu mustahiyan. Bahkan boleh jadi dia akan malu, ya, akan malu, akan menyesal atas apa yang dia lakukan kepada kita. Bal yasiru muwalian lahu. Bahkan boleh jadi akan menjadi, ya, pelindung kita, ya, dari musuh menjadi orang yang melindungi karena sudah malu, menyesal, enggak enak, ya. Maka ya sudahlah, sekarang saya akan berusaha untuk berbuat baik kepada kamu. Ya, karena saya menyesal sudah menyakiti kamu. Saya akan melindungi kamu. Saya akan loyal kepada kamu. Ya. Jadi ini bisa jadi seperti ini kalau kita memaafkan musuh kita. Dan demikianlah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah Ta'ala, balaslah dengan baik, dengan balasan yang baik, ya. Karena boleh jadi orang yang sebelumnya ada permusuhan dengan kamu, ya, dia tiba-tiba menjadi teman yang setia, menjadi teman yang setia, dari yang menjadi yang musuh menjadi teman yang setia. Karena apa? Karena kita balas dengan kebaikan, ya. Dia malah enggak enak, menyesal, kemudian malah menjadi teman, ya, yang setia. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan tidak ada yang diberikan karunia semacam ini kecuali orang yang bersabar dan juga orang yang mendapat bagian yang atau pahala yang besar nanti di hari kiamat. Ini karunia bagi orang-orang yang bisa menahan sabar, memaafkan, dan malah berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Ya. Kemudian yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yang membantu seorang untuk bisa memaafkan adalah ayat tanabbah, ya, hendaknya dia ingat annahu rubbama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati syarri khasmihi. Hendaknya dia ingat bahwasanya boleh jadi dengan dia membalas dendam, dengan dia membalas kejelekan yang dilakukan orang lain kepada dia, itu justru akan menjadi sebab bertambahnya, ya, kejelekan yang dilakukan oleh musuhnya, ya, wa quwwati nafsihi, dan akan menambah kuat, ya, menambah kuat dirinya. Karena kalau orang itu biasanya membalas itu kan pembalasan lebih kejam, ya, nanti dia balas juga lebih kejam lagi. Nah, gangguan itu akan ada terus kalau kita membalas, ya, akan semakin bertambah malah, ya. Jadi dia akan bertambah kejelekannya, ya, kemudian wa fikratihi fi anwa'il adza allati yusiluha ilaihi, ya. Dan juga dia akan menambah untuk berpikir berbagai macam gangguan yang akan dia lakukan kepada kita, ya. Jadi semakin kreatif dalam mengganggu, ya. Semakin ingin membalas, semakin dengan balasan yang lebih besar, ya, maka gangguannya akan semakin beraneka ragam, ya. Kama huwal musyahad, sebagaimana hal tersebut itu banyak kita saksikan. Fa idza sabara wa afa amina min hadzal darar. Tapi kalau dia sabar, dia maafkan, justru dia akan aman, akan terhindar dari kejelekan semisal ini, ya. Kalau dimaafkan kan selesai. Tapi kalau kita balas, dia balas lagi terus, akan menambah gangguannya, ya. Wal aqlu la yakhtaru a'dhama ad-dararain bidaf'i adnahuma. Nah, maka orang yang berakal pasti tidak akan memilih madarat yang lebih besar dengan memilih madarat yang lebih kecil. Dengan menolak madarat yang lebih kecil. Artinya dia pasti memilih yang madaratnya lebih kecil. Yaitu apa? Memaafkan, mungkin dia kayaknya kalah, ya, 1-0 gitu, ya. Enggak, saya pengen balas jadi satu sama gitu, ya. Tapi ternyata enggak satu sama, nanti jadi dua satu ya. Balas lagi jadi dua sama dan seterusnya. Jadi malah apa, rugi dia. Ya, malah juga gangguan lawan lebih besar. Maka dia pilih madarat yang paling kecil, yaitu dengan memaafkan. Ya. Dan betapa banyak ya orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan, ya. Dia akan semakin tidak bisa membalas, ya. Dan betapa banyak orang yang hilang jiwa, ya, dan juga harta, ya, yang seandainya kalau dia maafkan orang yang menzalimi, dia memaafkan orang yang menzaliminya, itu justru akan tetap ada. Artinya kadangkala kita nggak memaafkan itu, kita sudah kehilangan banyak harta, ya, sudah bahkan korban jiwa, ya. Tapi kalau kita maafkan itu semua tidak perlu hilang, tidak perlu ada kehilangan harta, kehilangan jiwa, ya, karena kita memaafkan. Kemudian yang selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah di antara hal yang membantu kita untuk bisa memaafkan, anna man i'tada ila intiqam wa lam yasbir la budda ay yaqa fi al-dhulm. Ya. Hendaknya kita ingat bahwasanya barang siapa yang membiasakan diri untuk membalas, ya, membiasakan diri untuk membalas dan tidak bersabar, maka ya mau tidak mau dia akan terjatuh kepada kezaliman. Ya, mungkin yang pertama dia merasa saya mau balas sesuai dengan kejelekan dia. Tapi lama-lama dia akan ada dorongan untuk kemudian membalas yang lebih tinggi. Ya, fa inna nafsa la taqtasir ala qadril adli al wajib laha. Karena jiwa itu enggak akan cukup, ya, untuk sekedar berbuat untuk membalas yang adil, yang sekedar wajib. Jadi pasti akan lebih, ya. Tidak, pasti akan minta lebih, ya, akan merasa belum puas kalau belum pembalasan itu belum lebih besar, ya. Dan bahkan boleh jadi dia akan ya, sulit untuk bersikap adil, ya. Dan kalau dia sudah seperti itu, fa'inal ghadba yakhruju bisahibihi ila haddin la yaqilu ma yaqulu wa yaf'al. Kalau dia sudah seperti itu, sudah terbawa emosi, ya, dia sudah tidak bisa lagi menimbang, ya, balasan itu tidak bisa ditakar lagi, ya, tidak bisa ditakar balasan yang setara itu seperti apa, dan dia semakin marah, maka kalau sudah marah, dia akan keluar dari batasan akalnya. Dia sudah tidak lagi berpikir apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. Ya, kalau orang udah marah itu udah susah, ya. Dia mau ngomong itu udah sekenanya. Pokoknya yang penting saya ngomong, yang penting saya apa udah kalap, ya. Ya, fal mazlum yang tadhirun nasra wal izza. Sedangkan orang yang dizalimi, ya, itu hendaknya dia menunggu pertolongan dan juga menunggu, ya, kemuliaan, ya. Fa idzan qalaba dzaliman fasa yantadhirul maqta wal uqubah. Tapi kalau dia malah berbalik menjadi orang yang zalim, ya, maka yang dia tunggu adalah kemurkaan Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih, kita mau jadi orang yang dizalimi atau jadi orang yang zalim, ya. Kalau kita enggak balas, itu kita cukup menjadi orang yang terzalimi. Kita hanya menunggu kita ditolong oleh Allah dan mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau kita balas, ada peluang besar kita akan justru menjadi orang yang zalim dengan membalas dengan balasan yang lebih besar. Ya, maka yang kita dapatkan adalah kemurkaan Allah dan hukuman dari Allah. Kemudian poin selanjutnya, anna hadhil madzlamah allati dzulimaha hiya sababun imma litakfiri sayyiatihi aw raf'i darajatihi. Ya. Hendaknya dia ketahui, hendaknya dia sadari bahwasanya kezaliman yang dia alami ini merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa, ya, dan atau diangkat derajatnya, ya, karena setiap musibah yang menimpa kita, kalau kita sabar itu Allah akan menghapuskan dosanya, akan mengangkat derajat kita dengan adanya musibah tersebut. Fa idzan taqama wa lam yasbir lam takun mukaffiratan li sayyiatihi wa la rafi'atan li darajatihi. Tapi kalau dia enggak sabar, maka dia tidak akan menjadi penghapus dosa dan tidak akan menjadi pengangkat derajat. Karena itu pahala yang didapatkan karena kita sabar. Kalau kita enggak sabar, ya enggak jadi dapat pahala, ya. Jadi kita harus ingat bahwasanya itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang selanjutnya, ya, anna afwahu wa sabrahu min akbaril jundi lahu ala khosmihi. Hendaknya dia sadari bahwasanya, ya, sikapnya yang memaafkan dan bersabar itu justru akan menjadi pasukannya yang paling kuat, yang paling besar terhadap musuhnya. Ya, jadi bekal kita ini, modal kita, pasukan kita ini justru adalah lapangan kesabaran atau lautan kesabaran. Itu akbaril jundi, pasukan yang paling kuat, paling besar. Fa inna man sabara wa afa kana sabruhu wa afuhu ya mujiban li dzulli aduwihi. Karena kalau dia bermodalkan kesabaran dan pemaafan, dia mau bersabar dan memaafkan, maka kesabarannya dan sikap pemaafnya ini akan justru akan menjadikan musuhnya itu terhina. Ya, musuhnya itu akan terhina. Ya, ini diganggu terus kok dia tetap kokoh gitu ya. Nah, ini musuhnya malah capek sendiri dan akan terhina. Ya. Mungkin dia berharap kok ya dibalas gitu loh, tapi enggak dibalas gitu. Nah, dia malah merasa terhina. Ya. Ya, wa khaufihi wa khasyatihi minhu, dan malah jadi takut kepada kita. Dan wa minan nas, dan takut kepada orang-orang. Ya, fa inan nas la yaskutuna an khosmihi. Karena orang-orang pasti enggak mau diem kalau melihat kita disakiti terus. Ya. Sehingga dia juga takut nih. Ya. Takut dianggap zalim sama orang-orang. Karena kita enggak pernah balas. Kita selalu terzalimi terus. Fa in sakata huwa fa idzan taqama zala dzalika kulluhu. Ya. Ini kalau dia bisa menahan diri, dia bisa diam. Tapi kalau dia membalas, ya semua itu akan hilang. Ya, semua itu akan hilang, ya. Dia akan seperti musuhnya ini. Dia akan sama saja dengan musuhnya, tidak lebih tinggi. Orang-orang juga tidak akan membelanya. Kemudian poin selanjutnya, annahu idza afa an khosmihi istasy'arat nafsu khosmihi annahu fawqahu. Kalau dia memaafkan musuhnya ini, ya, maka itu akan menimbulkan perasaan, ya, perasaan pada musuhnya ini bahwasanya kita ini di atas dia. Ya. Kalau kita memaafkan, ya, maka orang yang memusuhi kita ini malah semakin melihat kita di atas. Ya. Fa innahu qad rabiha alaihi fala yazal khasm yara nafsahu dunahu. Maka ya, selama kita selalu sabar menghadapi dia, ya, enggak membalas, maka dia, musuh kita, akan senantiasa melihat dirinya itu di bawah kita. Ya, kita selalu diganggu-ganggu-ganggu. Nah, jadi dia merasa malah loh, wow, saya kok malah tukang ganggu terus. Dia akan merasa di bawah kita. Wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lillah. Dan cukuplah hal ini ya sebagai keutamaan atau kemuliaan sikap ya memaafkan. Kemudian yang selanjutnya, dan ini adalah poin yang terakhir, ya, yang disebutkan di sini, annahu idza afa wa safa kanat hadhihi hasanah. Ya. Bahwasanya memaafkan dan berlapang dada itu merupakan kebaikan. Ya, merupakan suatu kebaikan yang fatwalidu lahu hasanatan ukhra. Yang mana kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain. Ya. Namanya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain. Wa tilkal ukhra tuwalid lahu ukhra. Dan kebaikan yang lain tadi akan menghasilkan kebaikan yang lain lagi. Ya, jadi akan terus berkembang ya kebaikan-kebaikan tersebut ya dari mulai kita memaafkan. Wa haluma jarra, dan seterusnya akan demikian. Fala tazalu hasanatuhu fi mazid. Maka kebaikan-kebaikan itu akan terus bertambah. Faina min thawabil hasanati al hasanata ba'daha. Ya, karena balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ya. Setiap kita berbuat kebaikan, Allah akan balas juga dengan kebaikan. Ya. Kama anna ya. Sebagaimana ya. Yaqabis sayyi'ah as-sayyi'ata ba'da. Sebagaimana hukuman suatu kejelekan itu juga kejelekan setelahnya. Ya. Wa rubbama kana hadza sababan linajatihi wa sa'adatihi al-abadiyah. Dan boleh jadi ini merupakan sebab ya kemenangan dia dan kebahagiaan dia yang abadi. Ya, dengan dia berkembang terus kebaikan dia, dengan dia memaafkan. Fa idzan taqama wa intasara zala dzalika. Tapi kalau dia memilih untuk membalas dan membela dirinya, maka semua itu akan sirna. Ya, kebaikan yang sudah kita rencanakan akan berkembang, kita malah balas, ya sudah itu hilang, sayang sekali. Ya. Faman ta'amal fi hadhihi al-ma'ani al-'azimah sayakunu laha wala budda atharun ala qalbihi wa ta'thirun fi nafsihi afwan wa safhan wa tajawuzan amman asa'a ilaihi. Maka siapa yang merenungkan semua ini, maka pasti akan ada efek pada hatinya, ya, ya, akan ada pengaruh pada hatinya dengan apa namanya dia memaafkan, ya, kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Dan ini adalah suatu kebaikan bagi hamba, ya, daripada kalau dia terus-menerus dalam permusuhan dan pertengkaran, ya. Itu tadi hal-hal yang membantu untuk bersabar, ya, membantu untuk bisa memaafkan orang lain, ya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis. Ya, pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Wa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka akan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah. Ini merupakan keutamaan bertauhid, ya. Semuanya diampuni yang tidak menyekutukan Allah. Di hari Senin dan Kamis. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali kalau ada orang yang punya pertengkaran dengan saudaranya. Ini dikecualikan, ya. Fa yuqalu anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Tiga kali. Maka dikatakan kepada mereka, tunggu. Mereka jangan dulu diampuni, mereka jangan dulu diterima amalnya sampai mereka berdamai, sampai mereka mau berdamai. Jadi harusnya mereka sudah diangkat pahalanya, sudah diampuni, karena dia bertengkar tidak jadi diampuni, suruh ditunggu sampai berdamai. Dalam riwayat lain dikatakan illa mutahajirin, ya, yang dikecualikan yang tidak diampuni pada hari Senin Kamis itu adalah orang-orang yang saling menghajar, saling memboikot, saling enggak mau bicara, saling bertengkar, ya. Dalam beliau dikatakan tu'radu al-a'malu 'ala Allah fi kulli itsnain wa khamis wa yughfaru likulli muslim. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan amal itu ditampakkan pada hari Senin dan Kamis di hadapan Allah dan diampunilah dosa setiap muslim pada dua hari tersebut. Ya, tapi itu tadi ada yang dikecualikan tadi, orang yang bertengkar. Maka ini adalah perkara yang agung yang terkait terkait dengan amal soleh dan diterimanya amal soleh. Ya, penting amal yang perkara yang penting terkait dengan diterimanya amal. Ya, dan bagaimana juga dan ini juga terkait dengan bagaimana diraihnya ampunan bagi dosa-dosa. Ya. Maka pertengkaran ini ternyata mempunyai pengaruh terhadap diterimanya amal tersebut, yaitu dia menjadi ditunda, ya, dan ampunannya pun juga ditunda, ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya mengulang ini sampai tiga kali. Beliau mengatakan angziru hadaini hatta yastalihan, kecuali dua orang ini tunggu sampai ya mereka berdamai, ya. Jadi jangan sampai mereka termasuk orang yang diampuni, ya, karena mereka berdua ini saling memboikot, ya, saling mendiamkan, saling bermusuhan. Ya, wa akhiru dan tundalah ampunan bagi mereka berdua sampai mereka mau berdamai. Ya, zajaran lahuma sebagai hukuman bagi keduanya, wa hatan 'alal mubadarati lisulhi, dan sekaligus menjadi motivasi supaya mereka segera apa namanya berdamai. Ya, jadi selama belum berdamai ya tidak diampuni dan ya tidak diterima amalnya. Wala yajuzu li muslimin ayyah jura akhahu al muslima fawqa thalathi min ajli khududin dunyawiyah. Ya. Dan tidak boleh seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari karena masalah dunia. Ya. Karena masalah dunia. Wa dzalika anna dinal Islam dinun aujada Allah Subhanahu bihi ukhuwatan diniyah wa rabitatan imaniyah wa withaqan 'aziman la nadhira lahu. Karena agama Islam itu Allah jadikan pada agama kita ini ukhuwah diniyah, ya, persaudaraan karena agama, ikatan karena keimanan, karena sama-sama beriman. Dan ya suatu simbol atau ikatan yang agung yang tidak ada bandingannya. Ya, Allah Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya setiap mukmin itu saudara. Ya. Dan Nabi juga mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim lainnya. Ya. Maka ukhuwah imaniyah ini, ikatan keagamaan ini, ikatan karena agama yang agung ini tidak boleh tersia-siakan, ya, min ajli ba'dil hudud duniawiyah. Tidak boleh tersia-siakan hanya karena ya sedikit dari masalah duniawi. Masalah utang, masalah jual beli, masalah ya apa ya perebutan perebutan kekuasaan, mungkin persaingan dagang dan lain sebagainya. Enggak, tidak layak hal-hal semacam ini untuk merusak ya persaudaraan dan ikatan keimanan. Wa hadhihi musibatun 'azimah ay yukhalla bi hadhihi al-ukhuwati al-imaniyah hadha al-ikhlal. Maka ini musibah yang besar. Ya, kalau ya, hal semacam ini merusak ukhuwah imaniyah, merusak persaudaraan karena iman dan menjadikan dia ya, tersia-siakan karena permasalahan sebagian permasalahan dunia. Ya, permasalahan-permasalahan yang sifatnya duniawi, bukan permasalahan agama. Ya. Dan banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Dan bahwasanya hal-hal yang demikian ini akan menafikan, akan menghilangkan ukhuwah atau persaudaraan dalam iman. Ya. Wa yu'arrid al-mar li'uqubatillah, dan akan menjadikan seorang itu ya diancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia memboikot saudaranya, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Janganlah kalian saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahilu li muslimin ayyah jura akhahu fawqa thalath. Dan tidak boleh seorang muslim, enggak halal untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Begitu pula riwayat lain dikatakan ya dari Abu Hurairah dari Abu Ayyub Al-Anshari, ya, riwayat yang kurang lebih sama, ya, la yahilu li muslim ayyah jura akhahu fawqa thalathi layal. Tidak boleh mendiamkan seorang muslim lebih dari 3 malam. Ya, yaltaqiyani fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Mereka ketemu tapi saling berpaling. Yang ketemu tapi yang satu ngadap ke sini, yang satu ngadap ke sana. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Nah, yang paling baik adalah dia yang memulai untuk mengucapkan salam. Berarti dia adalah orang yang mengakhiri. Ya, dia adalah orang yang mengakhiri saling boikot ini. Ya, dia adalah orang yang terbaik di antara keduanya. Ya. Riwayat lain juga sama, dikatakan tidak halal seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Dan juga diriwayatkan dari Hisham bin Amir, riwayat yang kurang lebih sama, Rasulullah SAW mengatakan, la yahilu li muslimin ayyusarima musliman fawqa thalathi layal. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk saling tidak menyapa kepada muslim lainnya lebih dari 3 malam. Fa innahuma masarama fawqa thalathi layal, fa innahuma nakibani anil haqqi madama ala siram siramihima, ya. Dan ketika mereka selama dia saling mendiamkan selama 3 malam tersebut, maka mereka semakin jauh dari kebenaran, ya, selama mereka saling mendiamkan. Fa inna awwalahuma fai'an yakunu kafaratan lahu sabquhu bil fai'. Kalau ada yang mengawali, ya, ada yang kembali, artinya ada yang kemudian kembali merajut hubungan, ya, memulai islah, maka itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosanya yang telah lalu, ya, dengan dia kembali untuk rukun, ya. Fa in huma mata ala siramihima lam yadkhulal jannata jami'a. Tapi kalau mereka berdua mati, ya, di atas, ya, hal tersebut, yaitu mati dalam kondisi saling mendiamkan, maka mereka berdua itu tidak akan masuk surga. Naudzubillah, ya. Riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi, ya, membatasi masa mendiamkan itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Tujuannya apa? Ya, litasfiyatin nufus. Untuk membersihkan jiwa. Maksudnya ketika seorang itu mendiamkan saudaranya, mungkin di dalam hati itu masih ada kekesalan, kejengkelan, kemarahan. Ya, diberi kesempatan 3 hari untuk bisa menghilangkan semua itu dari dirinya. Wa ibadi ma lahiqaha min syahna. Dan menjauhkan dari hal-hal yang bisa ikut ada karena pertengkaran tersebut. Ya. Jadi mungkin ada efek-efek yang kalau kita teruskan pertengkaran, maka justru akan menambah parah. Jadi ada waktu 3 hari untuk merenung, ya, untuk supaya tidak menambah permasalahan. Ya. Dan dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya, ya, anna, ya, aradul a'mal 'ala Allah kulla itsnain wa khamis wa bainal itsnain wa khamis wal khamis wal itsnain hadhil masahah, ya. Dan dalam hadis yang disebutkan sebelumnya tentang amalan itu diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap Senin Kamis, maka waktu di antara Senin dan Kamis atau Kamis ke Senin itu, ini adalah batasan waktunya, karena itu 3 hari, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, Kamis cuma 1 minggu, Senin, kan gitu, ya. Jadi tidak boleh lebih dari 3 hari, ya. Maka hiya fursatun kafiyatun bi ayyab ruha almar'u ma fi nafsihi ala akhihi. Maka ini adalah fursah, ini adalah tenggang waktu yang cukup, ya, yang cukup bagi seseorang untuk bisa membuang, ya, perasaan-perasaan itu dari hatinya tentang saudaranya, ya. Li'annahu la yahillu lahu ayah jura'ahu fawqa thalath. Karena kalau lebih dari 3 hari tidak boleh, ya. Fa fi fawratil ghadabi wa ishtidadihi 'ufiya 'anil hajri fi hududi tilkal muddah az-zamaniyah allati la tazidu 'ala 3 ayyam. Maka ketika dia mulai ketika dia marah, ya, di awal-awal dia marah, ya, maka itu termaafkan, ya, ya, termaafkan selama dia terbatasi 3 hari tersebut, ya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Amma ba'da thalatha fa innal amra haramun wa la yajuz. Adapun lebih dari 3 hari, maka inilah yang haram dan tidak dibolehkan. Jadi ada rentang waktu 3 hari untuk dia bisa bisa menahan amarahnya, membuang amarahnya. Ya, mungkin dia marah ketika itu, tapi daripada saya tambah memaki-maki dia, saya diamin aja lah. Nah, itu waktu yang dikasih uzur kita untuk bisa membuang perasaan-perasaan benci tersebut. Ya, bukan kemudian berniat untuk selamanya mendiamkan dia. Ini tidak benar. Ya, tujuannya untuk seperti itu. Ya. Dan ketika kita merenungkan hadis yang mulia tadi tentang ditampakkannya atau dihadapkannya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, ya, nudrik, kita akan tahu anna hadainil waqtain al-azimain fihima fathu babin lil musamahah. Maka kita bisa memahami dari hadis yang tadi, hadis tentang Senin dan Kamis tadi, tentang dibukakannya pintu surga di hari Senin dan Kamis, ya, kita akan tahu bahwasanya di antara kedua waktu ini adalah waktu untuk saling memaafkan, ya. La siyama min Abdillah al-Muwaffaq alladhi yastahdir ahamiyatal as-sawab wa nailal ghufran. Terutama bagi hamba Allah yang diberikan taufik, ya, yang dia betul-betul mengetahui, ya, mengetahui betapa pentingnya pahala dan betapa pentingnya mendapatkan ampunan. Ya, pasti bagi dia adalah satu hal yang sangat penting. Ya, dan juga wa'adami ta'khiri qabulil amal dan tentang diakhirkannya diterimanya amal itu pasti akan mengganggu dia, ya, pasti akan mengganggu dia. Wah, amal saya belum diterima, dia akan terganggu. Ya, seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka maslahat apa lagi yang lebih penting bagi seorang melebihi, ya, ketika amalnya itu ditampakkan di hadapan Allah di hari Senin dan Kamis, ya, untuk diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosanya, ya, dibandingkan dengan kalau dia malah bertengkar dengan saudaranya, ya, itu yang justru itu akan menghapuskan keutamaan-keutamaan tersebut, ya. Dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah, ya, hendaknya dia bersemangat untuk menjaga amalnya supaya diterima dan diampuni Allah dengan tidak dengan tidak bertengkar dengan saudaranya, ya, terutama itu lebih dari 3 hari, ya, supaya dia tidak ditunda-tunda dalam diterimanya amalnya, ya. Dan hadis yang terakhir yaitu dari Abu Khirash As-Sulami radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi." Barang siapa yang, ya, mendiamkan saudaranya dalam waktu setahun, ya, setahun dia diamkan saudaranya, maka ini seperti menumpahkan darahnya, artinya seperti membunuhnya kalau dia mendiamkan sampai setahun. Ya, begitu pula dalam riwayat Imran bin Abi Anas, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hijratul muslimi sanatan kadamihi." Ya, memboikot seorang muslim selama setahun itu seperti darahnya. Maksudnya seperti menumpahkan darahnya. Ya, jadi kalau 3 hari itu haram, kalau setahun itu seperti membunuhnya. Ya. Maknanya apa? Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya, kalau dia memboikot saudaranya, mendiamkan saudaranya sampai waktu yang sangat lama, ya, maka ini akan seperti membunuh saudaranya ini. Ya, di antara hikmahnya adalah barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama setahun, maka hal tersebut akan mempengaruhi, ya, ukhuwahnya, ikatan keimanan, ikatan persaudaraan kepada saudaranya yang seiman, ya. Karena kalau misalnya dia ketika dia misalnya mendiamkan saudaranya mungkin barangkali dalam seminggu, dalam sebulan atau 2 bulan, ya, maka dia tentu akan ingat, ya, ini orang yang sama-sama sholat dengan saya, sama-sama ketemu saya, sama-sama satu agama dengan saya, ya. Maka dia akan ingat, ya, fayataharrok lil wasli, maka dia akan tergerak untuk menyambung persaudaraan, menyambung ukhuwah, karena jedanya masih belum lama, masih 2 minggu, ya, sebulan lah paling, ya, atau 2 bulan, itu masih ada terasa ikatan. Tapi kalau sudah setahun, ya, maka itu akan semakin melemahkan ikatan persaudaraan dalam iman, dan dia akan semakin kehilangan perasaan-perasaan semacam itu, dan dia sudah betul-betul akan putus, ya, hubungan dengan orang tadi. Maka itu diibaratkan seperti membunuh, ya saudaranya, ya. Maka di sini hadis yang terakhir yang dibawakan di sini, ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ahlul jannati thalathah, penghuni surga itu ada tiga jenis. Dan ini bukan pembatasan, ya, cuma ada tiga jenis penghuni surga. Yang pertama dzu sulthanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun, yaitu penguasa yang adil, yang suka bersedekah dan diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan pemerintahannya, ya. Yang kedua warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Yang kedua adalah seorang yang penyayang, yang hatinya lunak, hatinya lembut kepada setiap kerabat dan setiap muslim. Dan yang ketiga wa'afifun muta'affifun dzu'iyal, dan orang yang fakir, orang yang miskin, namun dia menjaga dirinya, tidak meminta-minta orang lain padahal dia punya anak, punya keluarga yang perlu dihidupi, namun dia menjaga kehormatan yang tidak meminta-minta. Ini tiga penghuni surga, dan salah satunya adalah rahimun, orang yang penyayang, yang dalam hatinya ada rasa sayang kepada hamba-hamba Allah, dia bermuamalah kepada hamba-hamba Allah, ya, dengan kasih sayang. Dan Allah Ta'ala mengatakan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina ra'ufur rahim, nabi kita itu, ya, ra'ufur rahim, ya, penyayang, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman, ya. Dan juga dalam sabda beliau, raqiqul qalbi, hatinya lunak, itu maksudnya lah hatinya itu tidak keras, ya, tidak keras, tidak kasar, ya, bal fihi lin wa rifqin wa syafaqatin likulli dzi qurba wa muslim, tapi dalam hatinya itu terdapat sikap lembut, ya, terdapat rasa sayang, kasih sayang, kasihan, ya, kepada setiap kerabat dan setiap muslim. Dan ini juga Allah firmankan tentang nabinya, fabima rahmatin minallahi lintalahum, atas berkat rahmat Allah engkau bisa berlaku lembut kepada mereka, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, seandainya engkau bersikap kasar, keras dan kasar hati kepada mereka, tentulah mereka akan lari darimu, ya. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang membuat orang itu bisa dekat dengan beliau, semua orang itu dekat dengan beliau karena beliau tidak keras dan tidak kasar, ya. Wa man kana qalbuhu kadzalika hana 'alaihi al-'afwu wa taba qalbuhu bis-safhi. Maka siapa yang hatinya terisi dengan sifat yang demikian, maka dia akan lebih mudah memaafkan dan hatinya akan tenang dengan berlapang dada. Ya, barangkali demikian yang kita baca pada sore hari ini, dan kita selesaikan bab 14. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan di bab yang ke-15, yaitu terkait dengan la taghdab, jangan marah. Ya, waktu saya kembalikan kepada Mas Didin, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan sore hari ini. Kita akan bacakan Ustaz beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, bagaimana jika sudah beberapa tahun tidak berbicara dengan salah satu anggota keluarga karena beberapa masalah, dan terasa berat memulai pembicaraan karena selalu mengelak dan menghindar jika diajak bicara, dan karena sudah terbiasa. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, barakallahu fik. Jadi saya juga pernah tahu ada kawan yang seperti itu, ya. Bahkan orang tuanya sendiri, ya, orang tuanya sendiri, ya, namun itu memungkinkan, ya, untuk kemudian terjadi konsolidasi, mereka bisa saling kemudian rukun, ya. Jadi caranya adalah dengan melibatkan anggota keluarga yang lain, ya, ajak mereka untuk bisa membantu, ya, untuk bisa menjadi penengah. Ya, misalnya mengatur strategi, ya, misalnya tolong dong ini nanti mungkin bisa disampaikan ke dia, mungkin jangan, tapi jangan bilang dari saya ya, tolong apa gitu ya, ya tergantung masalahnya apa, kemudian bisa di relay lewat saudaranya yang lain, ya entah kerabatnya atau siapa yang dekat dengan dia, ya, atau bisa juga dengan memanfaatkan momen tertentu, misalnya Lebaran. Nah, saya juga melihat ya, melihat dengan mata kepala saya sendiri juga yang ada perselisihan sebelumnya, kemudian Lebaran itu pecah tangis di situ, udah selesai masalah, gitu ya. Artinya udah terang-terangan aja di situ, itu adalah momen yang cukup baik untuk kemudian islah di situ. Walaupun sebenarnya tidak harus menunggu momen Lebaran ya. Kalau bisa ya tetap ada, tapi biasanya kan momen Lebaran itu kan kita punya alasan untuk berkunjung, ya kan ya, punya suatu momen, punya suatu kesempatan gitu ya, yang dia tidak bisa hindari gitu ya. Sehingga dia ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan ya, strategi-strategi semacam ini. Yang penting ada kemauan dari kita ya, karena kalau rasa nggak enak itu kan relatif ya, rasa nggak enak itu relatif. Saya juga sama ya, ada orang-orang yang saya juga pernah menyakiti saya, dan ya, ya dengan tadi, dengan kita mengingat-ingat pahalanya, kemudian kita pengen masalah ini selesai, kita nggak pengen pahala kita tersia-siakan karena kita punya pertengkaran, jadi amal kita nggak diangkat, kita nggak diampuni, itu kan susah, kita malah susah sendiri gitu ya. Kita pengen semua ini selesai gitu, jadi dorongan dari kita harus kuat juga gitu, sehingga membuat kita kemudian bisa memikirkan cara-cara yang bisa kita lakukan untuk islah gitu ya. Nggak apa-apa nanti. Kemudian nanti di situ ada mungkin ada suasananya akan lebih bisa jadi panas, bisa jadi haru, bisa jadi apa, itu belakangan, yang penting kita sudah berusaha ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana ya, jika secara lisan kita memaafkan kezaliman orang lain kepada kita, namun ya, dalam hati kita belum bisa memaafkan Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, jadi pengertian dari memaafkan itu adalah adamu al-uqubah, tidak menghukum. Artinya kita tidak membalas. Itu sebenarnya pengertian paling rendah dari memaafkan. Artinya boleh jadi hati kita masih menyimpan sesuatu, ya. Itu sudah tergolong memaafkan, tapi level yang paling rendah. Artinya kita enggak ada kepikiran untuk kemudian membalas dia atau membenci dia, cuman hati kita tuh belum serak aja. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk maafkan. Kalau sudah soft as-safhu, nah sudah safhu itu sudah hatinya juga sudah memaafkan, sudah melupakan. Nah, jadi fa'fu wasfahu, kata Allah, maafkanlah dan berlapang dada. Maafkannya sudah, berlapang dadanya belum. Ya, ini sudah mendingan. Nah, namun yang lebih utama tentu as-safhu, berlapang dada, melupakan apa yang dia telah lakukan kepada kita. Nah, sekarang kita ingat-ingat aja lah. Memang kita nggak pernah menyakiti orang lain, gitu ya. Ya, kalau ternyata kita pernah menyakiti orang lain dan kita pengen orang lain itu memaafkan kita, melupakan kesalahan kita ke dia, ya tentu kita juga bagaimana berusaha untuk ya memaafkan orang yang menyakiti kita. Ya, ya gampang-gampang susah, tapi ya itu tadi ada kiat-kiat yang sudah kita bacakan tadi, ya yang semoga hal tersebut bisa lebih menenangkan hati. Karena hati yang tenang itu enggak ada padanannya, enggak ada gantinya. Ya, hati yang tenang itu hati yang semeleh ya, hati yang istilahnya enggak mikirin balas dendam, enggak, itu tuh sesuatu yang tidak terbayarkan lah gitu ya. Dan saya juga merasakan hal tersebut, ya merasakan ketenangan ketika akhirnya saya, ah udahlah, ya sudah gitu ya. Toh dia juga dia sudah, apalagi dia sudah seperti kelihatan sudah rujuk, sudah minta maaf, sudah nggak mengulang. Ya buat apa lagi kita nggak memaafkan kan gitu aja. Kita lebih tenang, lebih enak. Ya semoga dengan kita ingat-ingat semua itu, kita bisa memaafkan dengan lebih sempurna, yaitu fa'fu wasfahu, memaafkan dan berlapang dada. Wallahu taala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini karena keterbatasan waktu. Mungkin sebagai penutup mohon kesimpulan pada kajian kita sore hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, memaafkan merupakan hal yang berat bagi sebagian orang. Ya. Dan tentu ya hal ini kalau apa namanya? Kalau dia maka Allah siapkan pahala yang besar bagi mereka yang mau memaafkan dan bersabar atas gangguan yang menimpa dirinya. Ya, maka tadi kita sudah bacakan beberapa hal-hal yang bisa membantu kita untuk bisa maafkan orang lain. Ya, semoga dengan itu kita lebih mudah untuk memaafkan, lebih mampu untuk memaafkan, karena semua itu kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya, kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Tidak perlu kemudian merasa hina. Ya, karena tadi ya ketenangan hati, pahala dari Allah, ampun dari Allah, itu semua lebih penting dari sekedar keinginan untuk membalas. Ya, jadi semoga dengan itu kita bisa lebih sabar dan memaafkan orang lain. Dan demikian yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.